dong riko kolet hang lebih mapan teko ison riko mesti nemune tutu koyo ison hang make terantanan ngelakoni urip hang diweni Gusti. Kadang riko golet hang lebih gagah teko ison riko mesti ulie tutu koyo ison hang ake kekurangan hang gantung no urip mong liya kendingan. Son sing bisa ngeweni kembian hang rekyane bisa ngomangan son ulian ulianan iso nuko sing bisa ngeweni penganggon lara koyo hati weni ulas riko pungkasan. Yo wis iki anane ison dunyane ison serupi ison ing goti okor yo romo siji hampiso ison uyeni kembang welas sing biakal biso mati. So easy.